Yesus sanggup memulihkan hidup kita, amin. Karena kuasa darah Yesus, ada harapan yang baru untuk hidup kita. Dan selama matahari masih bersinar, selama nafas masih berhembus, selalu ada harapan. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisi, selalu ada harapan meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapan. Dia sanggup, Yesus sanggup di dalam Yesus, karena Dia sumber kehidupan kita. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada. Dia sanggup, Yesus sanggup.